Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kemarin telah kita baca bab al-ihtijaj bima alaihi al-aksar duna nadar ila mustanidihi. Berhujjah, orang-orang jahiliyah mereka berhujjah dengan apa yang dilakukan oleh mayoritas tanpa melihat sandaran yang dipergunakannya. Pokoknya asal mayoritas, maka berarti mereka itu di atas al-haq. Ini yang dipakai oleh orang-orang jahiliyah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala membantah apa yang menjadi madhab mereka ini. Wa intuti aksara mang fil ardi yudilluka ang sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, maka mereka itu akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Dalam ayat ini jelas sekali, justru mayoritas manusia itu tersesat, bukan mayoritas manusia di atas al-haq. Wa qalilum min ibadiyasyakur, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mayoritas manusia itu kufur kepada Allah, sedikit sekali yang bersyukur kepada Allah. Mayoritas manusia itu kufur, mayoritas manusia itu tidak di atas al-haq. Tapi justru mayoritas manusia itu kufur, mayoritas manusia itu tersesat. Ini yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Demikian pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Isra dan Mi'raj, ra'aitu Nabi wa ma'ahu rahtun, wa ra'aitu Nabi ma'ahu rajulun aw rajulani, wa ra'aitu Nabi wa laisa ma'ahu ahadun. Aku diperlihatkan Nabi bersamanya kurang dari 10 pengikutnya. Aku juga diperlihatkan Nabi pengikutnya cuma 2. Ada yang Nabi pengikutnya cuma 1. Ada yang Nabi tidak memiliki pengikut sama sekali. Padahal Nabinya Allah. Akan tetapi tidak memiliki pengikut. Padahal yang didakwahkan itu jelas, pasti kebenaran. Tapi yang ikuti cuma 2. Maka dalil-dalil ini menunjukkan salahnya orang yang berpandangan bahwa mayoritas itu di atas kebenaran. Wa ma'amana ma'ahu illa qalil. Dan tidaklah beriman dengan Nabi Nuh kecuali sedikit saja. Padahal beliau berdakwah 950 tahun. Akan tetapi, wa ma'amana ma'ahu illa qalil. Tidak beriman dengan Nabi Nuh kecuali sedikit saja. Sehingga ini menuntut untuk masing-masing kita itu tambah sabar. Menuntut masing-masing kita untuk tambah sabar dalam komitmen, dalam konsisten di atas al-haq. Karena kalau kita melihat di sekeliling kita, di negeri kita ini, tambah semakin kuatnya mereka. Orang-orang yang memusuhi dakwah. Tambah semakin kuatnya pijakan mereka. Merangkul para pejabat. Merangkul dari berbagai macam kalangan. Sehingga ini mendorong untuk masing-masing kita tambah sabar yang pertama. Yang kedua, tambah semakin berhati-hati. Tambah semakin hikmah dalam menjalani kehidupan beragama Islam ini. Khawatir kalau kita salah melangkah mengakibatkan rusaknya dakwah ini. Karena perbuatan satu orang di antara kita, maka itu mewakili dakwah secara menyeluruh. Perbuatan satu orang di antara kita itu dianggap perbuatan keseluruhan dari kita. Sehingga semestinya dimanapun kita berada, apapun posisi kita, untuk senantiasa berhati-hati, untuk senantiasa melazimi hikmah. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Al-Mas'alatu As-Sadisatu. Al-Ihtijaj Bima Alaihi Al-Aqdamun Dunan Nadar Ila Mustanidihi atau Mustanadihi. Berhujjah dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu tanpa melihat sandaran yang mereka pergunakan. Kalau yang tadi berhujjah dengan mayoritas, tidak peduli mayoritas itu ngambil dalil dari mana. Kalau sekarang berhujjah dengan para pendahulu, tidak peduli para pendahulu mereka itu ngambil dalil dari mana. Berdalil atau tidak itu tidak mereka pedulikan. Yang penting pokoknya ini amalan para pendahulunya. Yang penting ini amalan nenek moyangnya. Yang penting ini perbuatan para leluhurnya. Itu sing dilakoni. Ndak ambil pusing dengan dasar, landasan, dalil yang dilakukan oleh mereka. Ini kelakuan orang-orang jahiliyah. Mereka taklid, ngikuti dengan nenek moyangnya, ngikuti dengan para pendahulunya. Qala rahimahullahu ta'ala, al-ihtijaju bil mutaqaddimin ka qawlihi Qala fama balul qurunil ula wa qawlihi ma sami'na bihadha fi abainal awwalin. Berhujjah dengan para pendahulunya sebagaimana ucapan mereka. Qala fama balu qurunil ula, maka bagaimanakah kondisi umat-umat terdahulu. Demikian pula firman Allah, ma sami'na bihadza, kami tidak mendengar ini. Maksudnya apa yang dibawa Rasulullah. Fi abainal awwalin, pada bapak-bapak kita yang dulu, pada nenek moyang kita yang dulu. Ini ucapan mereka. Ai idza ja'athum ar-rusul bil haqqi ihtajju bi abaihim. Apabila datang kepada mereka para rasul dengan membawa al-haq, mereka berhujjah dengan bapak-bapak mereka. Wa inna Musa alaihi salam lamma da'a fir'auna ilal iman ihtajja fir'aunu bima alaihi al-awwalun. Di mana Nabi Musa alaihi salam ketika diseru, ketika menyeru Fir'aun untuk beriman, Fir'aun pun berhujjah dengan apa yang dilakukan para pendahulunya. Sebagaimana ucapannya dalam ayat tadi surat Thaha ayat 51. Qala fama balu qurunil ula. Maka bagaimanakah kondisi umat-umat terdahulu? Menginginkan yuridu ayyahtajja bima alaihi qurunil ula allati sabaqathu minal kufr wa hadha hujjatun batilah. Menginginkan dari ucapannya tersebut untuk berhujjah, berdalilkan dengan ngeyelnya tadi, berdalilkan dengan tidak mau mengikuti ajakan Nabi Musa tadi, dengan apa yang dilakukan oleh kurun yang telah lewat, umat-umat yang telah terdahulu, yang telah mendahului kepada kekufuran. Dan ini ada hujjah yang batil. Wa yahujjatun jahiliyah. Inilah hujjahnya orang-orang jahiliyah. Ini kelakuan orang-orang jahiliyah ketika diajak untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Maka mereka mengatakan, kiai-kiai kami yang mereka juga dapatkan dari kiai-kiai mereka tidak mengajarkan hal ini. Yang ada pada kiai-kiai kami, yang ada pada nenek moyang kami, ya begini ini. Ini adalah kelakuan orang-orang jahiliyah yang ditiru oleh orang-orang di masa kini. Wa kama qala Nuh, wa kama qala qaumi Nuhin lamma da'ahum ila Allah. Demikian pula seperti ucapan kaumnya Nabi Nuh ketika mereka diseru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma hadza illa basharun mithlukum, tidaklah ini kecuali manusia biasa seperti kalian. Yuridu ayyatafaddala alaikum, menginginkan untuk lebih tinggi dari kalian. Walau syaallah la anzala malaikatan ma sami'na bihadza fi abainal awwalun. Andikan Allah itu menghendaki, niscaya Allah akan turunkan para malaikat Ma sami'na bihadza, kami tidak mendengar perkara ini. Kami tidak mendengar bihadza, yakni diutusnya para rasul. Kami tidak mendengar apa yang dibawa rasul-rasul ini fi abainal awwalin, pada bapak-bapak kita yang telah lewat, pada nenek-nenek moyang kita terdahulu. Tidak mengenal apa yang dibawa oleh para rasul ini. Ini ucapan orang-orang jahiliyah. Sehingga mereka faqabilu da'watan nabiyillahi Nuh bima alaihi aba'uhum ala annahu haq. Wa anna ma ja'a bihi Nuh batil li'annahu mukhalifun lima alaihi aba'uhum. Maka mereka menabrakkan, menandingkan dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam dengan apa-apa yang dibawa oleh bapak-bapak mereka, dengan apa-apa yang dibawa oleh nenek-nenek moyang mereka atau leluhur mereka. Sehingga dianggapnya apa yang dibawa Nabi Nuh alaihissalam itu adalah kebatilan. Kenapa? Karena menyelisih apa yang dibawa oleh leluhur mereka. Ini kondisi yang terjadi ketika ada seorang yang mengamalkan sunnah di satu daerah. Ketika ada seorang yang mengamalkan syariat Islam di satu daerah, yang lain tidak ada yang mengamalkannya, maka mereka pada menganggap aneh. Mereka pada menganggap orang ini nyeleneh. Kenapa? Karena orang ini tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka sebelumnya. Orang ini membawa ajaran baru. Orang ini membawa syariat baru. Tidak sebagaimana yang dilakukan, yang diamalkan oleh orang-orang sebelumnya di kampung ini. Ini kondisi masyarakat sebagian kaum muslimin. Sehingga di ketika kita membahas seperti ini, semestinya kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah, kita bisa mengamalkan sunnah. Tidak ada mudayiqah, tidak ada istilahnya larangan, tidak ada hambatan, tidak dipersulit. Ini adalah kenikmatan yang sangat amat besar, yang semestinya antum banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Coba ketika antum hidup di tengah-tengah masyarakat, keumuman kaum muslimin yang tidak tahu apa itu sunnah, yang tidak tahu apa itu tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana akan banyak sekali hambatan, akan banyak sekali rintangan, akan banyak sekali gangguan ketika orang hendak menjalankan tuntunan. Terkadang justru hambatan itu datangnya dari orang tuanya sendiri. Hambatan itu terkadang bermula dari teman yang paling dekat, yang tiap hari ketemu, istrinya sendiri. Ini sehingga semestinya antum yang mengamalkan sunnah dengan hur, merdeka, tidak ada hambatan sedikit pun, tidak ada isiannya kerepotan sedikit pun, ini adalah nikmat minallah yang wajib untuk masing-masing kita bersyukur kepada Allah. Sehingga bagaimana menjaga kondisi seperti ini agar terus stabil atau bahkan tambah semakin baik, tambah semakin meningkat. Wa kuffar Quraisy yaqulun ma sami'na bihadza fil millatil akhirah In hadza illa ikhtilaq. Ma sami'na bihadza. Kami tidak mendengar ini. Kami tidak mendengar alladzi ja'a bihi Muhammad. Kami tidak mendengar apa yang dibawa oleh Muhammad. Fil millatil akhirah. Pada agama nenek moyang kami. Kami sebelumnya tidak mendengar apa yang dibawa Muhammad ini. Di agama nenek moyang kami tidak ada semacam ini. In hadza illa ikhtilaq, tidaklah ini kecuali kedustaan. Sehingga apa? Fahum wasafu ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu kadzib. Mereka justru mensifati, menjuluki apa yang dibawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kedustaan. Dusta kalau ini tuntunan Nabi. Dusta kalau ini ajaran Islam. Kenapa? Karena tidak ada di ajaran kiai-kiai kami. Karena tidak ada di kitab kiai-kiai kami. Terkadang demikian. Kenapa? Ya karena memang kiai mereka tidak mengajarkan. Karena memang kiai mereka tidak membacakan. Ini kondisi sebagian masyarakat demikian. Jadi apa yang dibawa Rasul berupa hidayah, petunjuk, sunnah, syariat Islam. Ini justru dianggap itu adalah kedustaan. Kenapa? Karena mereka gak ngerti hadis. Mereka gak ngerti hadis. Mereka akan lebih percaya. Kiai Fulan mengatakan demikian. Akhirnya diamalkan. Ini karena terjadi apa yang namanya dikhawatirkan Gunung Merapi akan terjadi sesuatu padanya, sehingga diperintahkan tiap-tiap keluarga untuk masak 7 jenis sayur misalnya. Itu mereka pada semangat untuk menjalankannya. Tidak peduli hadisnya mana. Tidak peduli ayat berapa. Langsung diamalkan. Ya ini kondisi manusia jahiliyah itu kayak begini nih. Tidak ambil pusing. Qurannya surat apa. Ayat berapa. Tidak ambil pusing. Ini hadisnya riwayat siapa. Langsung dipraktekkan. Langsung diamalkan. Kalau disampaikan kepada mereka hadis, bagaimana sikap seorang muslim ketika terjadi musibah, sudah biasa. Ini hal yang wajar. Saya enggak begitu peduli, enggak begitu digubris. Mereka lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh penguasanya, oleh nenek moyangnya, oleh orang terpandangnya, yaitu kelakuan orang-orang jahiliyah. Barakallahu fikum. Kenapa mereka mensifati apa yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kedustaan? Li'anna mukhalifun lima ali aba'uhum. Karena mereka itu menyelisih apa yang dibawa oleh bapak-bapak mereka. Wa huwa ibadatul ausan, yaitu peribadatan terhadap berhala. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabat-kerabat beliau di Bukit Safa, lalu Rasulullah mengatakan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan oleh kalian, La ilaha illallah, maka kalian akan selamat. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy pada mengatakan, Alihada jama'tana. Apakah hanya karena ini engkau kumpulkan kami, wahai Muhammad? Aja'alal alihata ilahan wahidah. In hadzala syai'un ujab. Apakah engkau hendak menjadikan ilah-ilah yang banyak ini menjadi satu ilah saja? Satu Tuhan saja, satu sembahan saja. Sungguh inilah sesuatu yang sangat amat mengherankan, kata mereka. Mereka heran. Kenapa? Karena apa yang dibawa Muhammad menyelisihi dengan apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka. Di mana nenek moyang mereka 360 patung yang semuanya dijadikan ilah, itu saja masih kurang. Lah kok cuma disuruh beribadah kepada satu Tuhan saja. Sehingga mereka mengatakan, in hadzala syai'un ujab. Sungguh, ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Kata mereka. Walam yarji'u ila dini abihim Ibrahim wa Ismail. Mereka tidak mengembalikan yang lebih dulu lagi, yaitu agamanya Nabi Ismail, Ibrahim. Demikian pula Nabi Ismail alaihi wassalam. Bal raja'u ila ma kana alaihi aba'uhum qoriba. Bahkan mereka mengembalikan kepada agama nenek moyang mereka yang lebih dekat. Padahal kalau mereka mau mengembalikan agama nenek moyang mereka yang jauh, karena usul daripada orang-orang Arab itu juga dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika mereka itu benar-benar istilahnya objektif mau mengembalikan kepada para pendahulunya, ya semestinya dikembalikan kepada agamanya Nabi Ibrahim, agamanya Nabi Ismail alaihissalam. Akan tetapi mereka mengembalikan itu kepada agama nenek moyang mereka yang dekat, yaitu agama jahiliyah. Wahum aba'uhum wa ajdaduhum fi Makkata min kufari Quraisy. Yang mereka maksudkan kembali kepada nenek moyang mereka dekat itu adalah bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka yang ada di Mekah dari orang-orang kafir Quraisy. Fahadihi sunnatul kufar wa hadhihi sunnatul jahiliyah ayyahtaju biman sabaqahum minal umam. Dan inilah sunnahnya, jalan yang ditempuh oleh orang-orang kafir. Dan ini pula yang ditempuh oleh orang-orang jahiliyah. Mereka berhujjah dengan umat-umat sebelum mereka. Mereka berhujjah, mereka berdalil dengan umat-umat sebelum mereka untuk mendalili perbuatan kekufurannya, untuk mendalili perbuatan kemaksiatannya, untuk mendalili perbuatan kesirikannya. Wal wajib 'alal qala ayyang duru ma ma'ar rusul. Yang wajib bagi orang-orang yang berakal untuk mereka memperhatikan apa yang ada pada para rasul, untuk mereka mengembalikan semua perkaranya kepada para rasul. Wa yuqarinu bainahu wa baina ma alaihi aba'uhum, dan membandingkan apa yang ada pada para rasul dengan apa yang ada pada para bapak-bapak mereka. Liyattadhiha lahumul haqq minal batil. Agar jelas bagi mereka mana yang hak dan mana yang batil. Ketika seorang itu mau objektif membandingkan apa yang dibawa oleh nenek moyangnya dengan apa yang dibawa oleh para rasul, maka akan jelas pada mereka mana yang hak, demikian pula mana yang batil. Akan tetapi pada kenyataannya mereka itu tidak mau objektif. Mereka itu tetap pada prinsipnya mengikuti hawa nafsu mereka. Wa ammal ighlaqul bab ala anfusihim. Adapun menutup diri, yaquluna ma naqbal ila ma alaihi abauna. Mereka mengucapkan, kami tidak menerima kecuali apa yang dilakukan, kecuali apa yang dibawa oleh bapak-bapak kita. Wala naqbalu ma yukhalifu. Kami tidak akan menerima yang menyelisih mereka, nenek moyang kita. Fahadha laysa min sya'nil uqala fadlan anilladhina yuridunan najah li'angfusihim. Maka ini bukan perbuatan orang-orang yang berakal. Lebih-lebih lagi perbuatan orang yang menginginkan keselamatan untuk dirinya. Ketika orang itu benar-benar berakal, menggunakan akal sehatnya, tentunya dia akan mikir, mana yang lebih benar, mana yang lebih berdasarkan dalil, mana yang lebih bisa menyelamatkan diri. Ketika seorang itu benar-benar menginginkan itu, tentunya dia akan bisa memilih mana yang lebih menyelamatkan dirinya untuk dunia, demikian pula akhiratnya. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh para rasul, maka ambillah, jalankan, lakukan. Dan apa yang dilarang oleh para rasul, maka tinggalkanlah. Kemudian Syekh di sini menyebutkan contoh-contohnya. Wal'an, sekarang ini, para penyembah kubur, apabila mereka dilarang dari nyembah kuburan, kalau mereka pada mengatakan, hadza Ali al-Balad al-Fulani, perbuatan semacam ini, itu sudah dilakukan di negeri sana. Penyembahan terhadap kubur itu dilakukan oleh penduduk sana. Wa alaihi jama'atul fulaniyah. Perbuatan semacam ini sudah juga dilakukan oleh jama'ah fulan. Kelompok fulan. Tarekah fulan. Wa alaihi kurun madad. Dan perbuatan ini juga telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ketika mereka diingatkan, kenapa bapak kok beribadah di kuburan? Kenapa bapak kok nyembah kubur? Itu jawabannya. Lawang yang ada di mana? Madinah saja pada nyembah kuburan. Kok di sini dilarang? Lawang tarekah fulan yang jumlah pengikutnya jutaan. Itu saja pada melakukan. Nah kok di sini tidak boleh. Terkadang demikian jawabannya. Jawabannya bukan ini ayatnya, ini hadisnya. Bukan, sama sekali tidak demikian. Wa ashabul mawalid. Demikian pula orang-orang yang memperingati maulud Nabi. Ini juga demikian. Ketika mereka dilarang, kenapa kalian pada mengadakan maulud Nabi? Yang itu adalah bid'ah. Maka mereka pada mengatakan, hadza syai'un ma'mulun bihi qablana. Ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Bapak-bapak kita dulu, nenek moyang kita dulu sudah melakukan ini. Ini jawaban mereka. Walau kana batila ma amiluhu, andaikan ini perkara yang batil, tentunya mereka enggak akan melakukannya. Ini sehingga berbicara dengan mereka itu semestinya untuk terlebih dahulu diberi batasan. Kita mau berbicara Islam atau mau berbicara adat istiadat atau mau berbicara apa, dibatasi terlebih dahulu. Kalau bicara kita itu berkenaan dengan Islam, ini Islam dasarnya, ini dalilnya, ini, sehingga orang itu fokus, tidak kesana kemari. Karena kalau menuruti mereka dengan berdalihkan kesana kemari, tidak rampung-rampung. Wahada al-ihtijaju ahlil jahiliyah, dan inilah hujjah orang-orang jahiliyah. Falaisa al-ibratu bima 'alaihin nas wa innamal 'ibratu bima jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi tolok ukur itu bukan perbuatan manusia, apa yang dilakukan oleh manusia, akan tetapi yang menjadi tolok ukur itu adalah apa yang dibawa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'anna an-nas yukhti'un wa yusibun. Karena manusia itu terkadang salah, terkadang benar. Illa sahibu hadzal qabr, kata Imam Malik, kullun yukhat min qawlihi aw yutraq illa sahibu hadzal qabr. Masing-masing bisa diambil ucapannya, bisa dibuang ucapannya, kecuali orang yang dikubur di kuburan ini sambil menunjuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apa yang diucapkan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala, la yahilu li ahadin ayakula biqaulina hatta ya'lama min aina qulna. Tak boleh seorang pun untuk berkata sebagaimana yang kami katakan, untuk berpendapat sebagaimana yang pendapat kami, kecuali dia sampai ia tahu dari mana sumber dalil kami, dari mana dasar pendapat kami ini. Ini ucapan Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Demikian pula imam-imam yang lain, kullu mas'alatin, semua permasalahan, sahha inda ahli naql min an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi khilafi ma qultu ana raji'un fi hayati wa ba'da mamati, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Setiap permasalahan yang itu sah penukilannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbeda dengan pendapatku, berbeda dengan ucapanku, maka aku rujuk, maka aku kembali, baik aku masih hidup ataupun ketika aku sudah meninggal, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi yang namanya manusia itu bisa salah, bisa benar, setinggi apapun keilmuannya. Jadi tidak ditelan mentah-mentah apa yang menjadi ucapan manusia. Lakin ma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam fa huwa shawabu qat'an wal wajib ittiba'uhu. Akan tetapi apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti benarnya, sehingga wajib untuk diikuti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebankan kita untuk mengikuti nenek moyang kita. Andaikan Allah subhanahu wa ta'ala membebani kita untuk mengikuti nenek moyang kita, mahtajna ilar rusul. Enggak butuh Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan para rasul. Sudah cukup dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Tidak butuh para nabi, tidak butuh para rasul ini. Jadi ketika sudah cukup dengan apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, ya apa gunanya Allah mengutus para nabi, para rasul? Sudah tercukupi dengan nenek moyang mereka. Ini. Taib, wahakadha as-sufiyyah. Demikian pula orang-orang sufi. Mereka pada mengatakan, ahwaluna takfi'an nittiba'ir rasul. Kondisi kita, martabat kita sekarang ini, mencukupi. Artinya enggak butuh lagi untuk ittiba' ar-rasul. Walana ahwal, walana ittisal ma'allah. Kita itu memiliki kondisi, kita memiliki martabat, kita memiliki hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa na'khudu anillahi mubasyaratan. Kita langsung ngambil ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlus sunnah ya'khuduna dinahum 'anil amwat. Adapun ahli sunnah, mereka mengambil ilmunya dari para mayit. Imam Bukhari sudah meninggal, gurunya Imam Bukhari sudah meninggal, gurunya lagi sudah meninggal, sahabat Abu Hurairah sudah meninggal, Rasulullah sudah meninggal. Ahli sunnah ngambilnya dari para mayit. Sementara kami, orang-orang sufi, langsung ngambil ilmunya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ucapan mereka, haddatsani qalbi an rabbi. Ini ucapan orang-orang sufi. Telah menceritakan qalbuku, hatiku dari Rabbku. Jadi langsung bisa berhubungan dengan Allah, tidak melewati perantara lagi. Adapun ahli sunnah, mereka perantaraannya itu para orang-orang yang sudah wafat. Sehingga keilmuan kita, martabat kita itu jauh lebih tinggi dibanding ahli sunnah. Ini kondisi orang-orang sufi. Ya'nuna rijalus sanad. Amma nahnu fanakhudu dinana 'anil hayy alladhi la yamut. Adapun kita mengambil ilmunya langsung dari yang maha hidup yang tidak pernah mengalami mati. Ini ucapan orang-orang sufi. Wa yaqul ar-rusul innama yahtajuhum al-awwam. Adapun para rasul, yang butuh para rasul itulah orang-orang awam, orang-orang awam. Ammal khawas fa haula laisu bihajatin ila ar-rusul. Adapun orang-orang khusus tidak butuh kepada para rasul. Li'annahum wasalu ilallah. Karena mereka langsung bisa nyambung kepada Allah. Wa'arafu. Dan mereka tahu. Walaisu bihajatin ilar rusul. sehingga mereka enggak butuh dengan para rasul. Jadi dalam tingkatan-tingkatan sufiyah atau orang-orang tarekat itu ada tingkatan-tingkatan. Ada yang namanya tingkatannya syariat, ada yang makrifat, ada yang khawas dan macam-macamnya. Adapun orang awam masih tingkatannya syariat, ya mereka masih dibebani untuk sholat, untuk puasa, untuk menjalankan syariat. Kemudian naik lagi, kemudian sampai pada tingkatan hakikat. Artinya apa? Hakikatnya kita itu adalah Allah. Sehingga buat apa kita sholat? Wong kita sendiri adalah Allah. Buat apa kita menjauhkan diri dari berzina? Wong yang larang zina itu adalah Allah. Sementara kita sendiri adalah Allah. Ini ucapan orang-orang sufi. Ucapan orang-orang tariqatan. Nas'alallaha as-salamah. Demikian pula yang lainnya ashabu turuk. Ini tingkatan-tingkatan yang ada pada orang-orang sufi. Mereka tidak butuh pada para nabi. Mereka tidak butuh pada para rasul. Mereka tidak butuh kepada Quran. Demikian pula mereka tidak butuh kepada sunnah-sunnah ini. Mereka menisbatkan dirinya bahwa lebih utama, lebih afdol dibanding apa ahli sunnah. Sehingga kondisi mereka tambah semakin tinggi martabatnya, tambah semakin rusak. Kenapa? Karena tambah semakin tinggi martabatnya, berarti tambah semakin dekat dengan syaitan. Tambah semakin dekat dengan syaitan, maknanya tambah semakin jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alallaha as-salamah wa nas'alallaha at-taufiq. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita baca. Semoga bermanfaat. Al-afu minkum. Kalau ada keliruan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Tafaddalu.